Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan siri yang tidak dibawa ke pengadilan agama atau ke KUA setempat tidak dilegalkan. Secara hukum syariat boleh. Namun yang jadi masalah dalam pertanyaan Anda disebutkan bahwa pernikahan tersebut juga tidak dihadiri oleh saksi. Maka para ulama menyatakan bahwa pernikahan yang tidak dihadiri saksi itu tidak sah. Dan itu adalah perzinaan. Rasulullah SAW bersabda, La nikaha illa biwaliin wa syahidai adlin. Tidaklah ada pernikahan yang sah kecuali pernikahan yang dilangsungkan oleh seorang wali dan dihadiri oleh dua saksi yang memiliki kredibilitas. Karenanya, bila benar-benar pernikahan mereka tanpa dihadiri oleh saksi, hanya ada wali dan kedua mempelai, maka pernikahan mereka harus diulang karena memang mereka belum menikah, namun mereka kumpul kebo. Wallahu ta'ala alam.